muncullah baru-baru ni kita panggil apa, polemik dalam negara kita berkenaan dengan isu kafir. Saya ada tulis sikit lah. Dan saya dah sebut dah dalam kuliah saya lama dulu berkenaan dengan istilah kafir ni. Tuan-tuan, kafir dari sudut makna literal, dari sudut makna literal, kafir ni bermaksud sitru syai wa taghtiyatu, menutup sesuatu, membalut sesuatu, itu kafir. Ya? Dalam bahasa Arab, sebelum kafir itu ataupun kufur itu dijadikan sebagai satu istilah syar'i, perkataan di sudut bahasa Arab selain daripada menutup, orang Arab panggil kafir ni orang yang menanam, orang yang tanam pokok, petani lah, petani. Kafir. Kufar. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi kat Jordan, di antara jalan nak pergi Amman tu, daripada Amman tu, pusat bandaraya dia tu, ibu negara dia tu, nak pergi ke Irbid, tuan-tuan akan jumpa banyak apa ni, signboard-signboard kufur, kufur, kufur Khalil, kufur. Mula-mula saya pun terkejut, kenapa pula kampung ni nama kufur ni? Sebab kawasan tu kawasan subur. Di kawasan di antara Amman nak pergi ke Irbid tu, dia kawasan lembah. Kita kena lalu kok Jarash, kawasan-kawasan lembah. Bahkan ada satu kota Rom yang besar kat situ. Di antara kota yang terbesar di luar Rom, di kawasan tu lah. Sebab kawasan tu kawasan yang hijau, kawasan subur. Bahkan ada banyak, boleh kita katakan dia macam pokok-pokok besar ada kat situ. Jadi banyak kufur-kufur ni Ustaz Ashraf ada sini, dia tahu. Itu pun kalau dia baca signboard lah. Biasa dia baca kitab dalam kereta. Kufur, kan? Kenapa panggil kufur? Sebab kawasan tu kawasan yang banyak tumbuhan-tumbuhan. Bila kita panggil orang yang tidak mahu menerima Islam sebagai kafir, ia bukanlah satu perkataan hina macam kita mencahuk tu. Tapi ia merujuk kepada hakikat yang dia menutup jiwanya daripada menerima Islam. Petani dipanggil kafir ataupun kufar di sudut bahasa kerana petani itu kerja dia menutup bumi dengan tumbuhan ataupun menutup benih dengan tanah. Tanam, tutup. Jadi bila kita panggil, kita gelarkan satu orang dengan gelaran kafir, ia bukan satu perkataan yang agresif. Macam Arab, dia ada dua je manusia, dia kata. Dari sudut bangsa, manusia ada dua. Satu Arab, satu Ajam. Jadi kalau kita ni bukan Arab, dia akan panggil kita Ajam. Tahu? Jadi kalau dari sudut akidah, manusia ni ada yang mukmin, ada yang kafir. Tapi ada orang tak setuju lah, biasalah kan. Adalah tak setuju. Dia kata, dah kalau jiran kau nak panggil dia kafir ke? Kafir, meja. Lah dia ada nama, panggillah nama dia. Kawan kita yang mukmin pun kita tak panggil mukmin, meja. Kita panggillah nama dia. Tapi kalau dia tanya kita, dia kata kalau macam tu nanti kita akan menjauhkan dia. Dah kalau kita rasa boleh menjauhkan dia, janganlah panggil kejap. Tapi tak boleh menafikan memang dia kafir. Kalau dia tanya kat kita, ni, Rora, katalah satu orang datang kat kita, dia bukan Islam, dia Buddha contohnya. Saya ni kafir ke Muslim? Kita nak jawab apa? Awak bukan Muslim. Kafir? Bukan juga kafir. Tapi non-Muslim. Kan sama je tu. Saya tak faham. Istilah ni, istilah syar'i. Istilah ni istilah syar'i yang ada dalam Quran. Surah Kafirun pun ada. Walaupun ada sebahagian dia kata, bukan adat Nabi memanggil orang ya kafir. Tapi Nabi SAW disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjelaskan pendirian. Qul ya ayuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad, orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Maksudnya, kategori itu ada. Jadi kalau orang tanya kita, di sisi Muslim, di sudut akidah ni manusia berapa kategori? Dua je lah. Muslim ataupun kafir. Tapi bila mana ada orang kafir tidak bersetuju, dia kata macam perkataan tu agresif, tugas kita lah untuk bagi jelas kat dia. Tugas kita lah bagi jelas kat dia. Sebenarnya awak tak terima Islam, sebab tu kami panggil awak kafir. Dan perkataan kafir tu bukan perkataan agresif pun. Dia perkataan yang merujuk kepada hakikat. Apa hakikatnya? Awak tak terima Islam kan? Awak tutup jiwa awak daripada terima Islam. Saya dah seru dah. Ni Islam macam ni, macam ni, macam ni. Awak tak mau terima kan? Kafir lah. Oh, awak tak boleh panggil saya kafir. Mengucaplah jadi Muslim. Dan mana-mana agama pun macam tu. Saya bukan nak menyamakan agama, tapi keadaannya hampir sama. Pergi tanya pada orang Kristian, orang Muslim di sisi Kristian, kafir ke tidak? Bukanlah sama. Kita tak boleh menyamakan agama. Kita orang Islam kena percayalah agama Islam ni agama yang benar. Orang Kristian pun percaya benda yang sama juga. Orang Hindu pun percaya yang sama juga. Dah kenapa bila dia boleh percaya macam tu, kita pula nak kena pergi ikut dia? Kita kena nyatakan betul-betul. Perkataan kafir itu bukan perkataan yang agresif. Perkataan kafir itu bukan perkataan yang agresif. Orang tak sukalah ustaz. Tak apalah, kita tangguh kejap. Tapi penjelasan kena dibuat. Kerana Islam tidak suka satu orang Muslim menuturkan perkataan yang kotor. Kan? Nabi tak suka. Laisal mu'min bita'an walal la'an. Bukanlah seorang mukmin, atau kamaqal, bukanlah seorang mukmin itu seorang yang suka ta'an, suka mencela, walal la'an, suka melaknat. Bukan kata-kata yang kasar. Bukan, bukan. Orang Islam tak disuruh untuk melakukan perkara itu. Jadi bila orang ada dalam syarak perkataan tu, maka perkataan tu pasti ada makna yang tersirat di sebaliknya. Kan? Habis tu kalau kita panggil orang Islam kafir, kenapa orang Islam marah? Dah memanglah benda tak betul. Kita orang Islam, nampak orang Islam lain pergi tuduh orang lain kafir. Mu lah kafir. Sedangkan orang tu Islam. So kita kena tegur lah, tak betul tu. Tapi kalau kita letakkan satu istilah betul kat tempat dia, tak ada agresif pun. Okay, bila sebut kufur, kufur itu menutup. Istilah syar'i, seseorang yang tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada yang terkandung di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah, maka dia kafirlah. Dia tak mau terima. Dia tak membenarkan.